apakah sebabnya air mataku berlinang selalu? Bukan derita menyiksa jiwa, mataku basah karena gembira. Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira. Kini nadaku dekat padamu. Usah bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Usah kau cemburu, jangan kau merindu. Melihat kasihku telah berpadu. Aku tiada menduga, aku tiada mengira. Kini bertanya apakah sebabnya air mataku berlinang selalu.